dari Adi Brata dan juga untuk segenap tamu undangan yang suka jihad. Audi Adela. Buat teman-teman kita lanjut gayung bareng lagi ya. Ku nyanyikan lagu senandung rindu, rindu yang terlalu pada kasihku, kasihku yang jauh, jauh dari Oke, luar biasa sekali.